Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Man hafidh al-hadis? Siapa yang hafal hadis? Mariah. Nah, fadal. Hadis yang ke-19 ya. 18. Fadal. Ada yang hafal hadis? Padahal yang di rumah dihafalkan hadisnya. Ya, hadasana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman ibni Abi So'ah an Abi an Abi سعيد الهدري رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. بارك الله فيكم. Masuk pada bab yang ke-13 dari Kitab Iman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala di antara kalian. Wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi, dan sesungguhnya ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan hati. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada kalian terhadap apa yang kalian lakukan oleh hati-hati kalian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bab ini, bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lebih mengetahui ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian. Di antara faedah dari hadis ini, perkara yang tidak ragu lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kita. Nah, beliau yang paling mengetahui ya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan beliau adalah orang yang paling mengetahui, paling ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Nabi SAW adalah orang yang paling dahsyat keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, setiap kuat seorang hamba dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan kuat keimanannya. Nah, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang sangat penting dalam agama ini. Nah, dan setiap kuat pengenalannya seorang hamba, pengetahuannya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin kuat keimanannya. Akan tetapi tentunya, mengenal Allah di sini dibangun di atas mengagungkan Allah. Nah, yang semacam ini, ya, maka akan menambah dan semakin kuat keimanan seorang hamba. Mengenal bagaimana nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika disebutkan tentang sifat-sifat kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bertambah kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika disebutkan tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan keagungan Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bertambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga terkumpul kepadanya sifat al-khawf, sifat takut, kemudian roja, berharap, dan juga mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini keadaan orang yang tertanam pada dirinya kecintaan kepada Allah dan juga mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirullah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bergetarlah hati mereka. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambahlah keimanannya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keadaan orang-orang yang beriman. Ya. Yeah. Saya sebutkan sini ucapan Nabi SAW, ana a'lamukum billah. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, paling mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Rasulullah adalah orang yang paling mengenal, paling mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan kita. Tapi walaupun demikian, beliau adalah orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Ya. Walaupun telah mencapai tingkatan ma'rifah yang paling tinggi dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, beliau orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Ya. Berbeda dengan keadaan sebagian yang menyatakan dirinya kaum muslimin, kemudian membagi-bagi agama ini dengan tingkatan syariat, ma'rifat, hakikat. Ya. Dengan pengertian kalau syariat berarti masih harus melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat-syariat Islam ini. Tapi kalau sudah mencapai derajat ma'rifat, sudah mengenal Allah, tidak perlu melaksanakan syariat lagi. Ya. Tidak perlu sholat lagi dengan alasan sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu puasa lagi. Tidak perlu haji lagi. Kalau sudah mencapai hakikat, wah sudah menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembagian semacam ini dengan definisi yang disebutkan tadi, ini pembagian yang batil. Yeah. Kenapa dikatakan Nabi SAW, orang yang paling ma'rifat, yang paling mengenal Allah, yang paling mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau adalah orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Yeah. Beliau orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, beliau adalah orang yang paling mengenal, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, beliau pun tidak melaksanakan, tidak meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Yeah. Justru sebaliknya. Yeah. Beliau adalah orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sekali lagi, semakin kuat pengetahuan seseorang kepada Allah, semakin kuat pengenalan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kuat keimanannya. Nah, sehingga yang mereka mengaku sudah mencapai derajat ma'rifat, kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban, bahkan terjatuh kepada keharaman-keharaman, ini sungguh suatu kedustaan. Ya. Kenapa dikatakan kalau sudah mencapai derajat ma'rifat tadi, mengenal Allah, nah, tentunya ya akan semakin kuat keimanannya, bukan semakin lemah keimanannya. Nah, disebutkan di sini bahwasanya ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini perbuatan hati. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya hati ini, ya, ada qaulul qalbi, ada af'alul qalbi. Nah, ada yang merupakan ucapan hati, ada juga yang merupakan perbuatan hati. Nah, dan Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala menyatakan wa anna al-ma'rifah fi'lul qalbi. Dan mengenal Allah subhanahu wa taala ini termasuk di antara perbuatan hati. Yeah. Walaupun khilaf di antara para ulama apakah termasuk perbuatan hati ataukah ucapan hati. Yeah. Dikatakan, saya sebutkan tadi bahwasanya hati ini ada yang merupakan qaulul qalbi wa af'alul qalbi. Ada yang merupakan ucapan hati, ada juga yang merupakan perbuatan hati. Yeah. Perbuatan hati banyak contohnya seperti al-khawb, ya, rasa takut, roja, berharap, al-mahabbah, kecintaan. Ini di antara bentuk, nah, af'al al-qalbi. Nah, ya. Ada bentuk ucapan hati seperti i'tiqad, keyakinan. Nah, ya, termasuk ke dalam ucapan hati. Bahkan tadi khilaf di antara para ulama, sebagian dari ada yang mengatakan bahwasanya ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala pun ini masuk ke dalam ucapan hati. Ya. Yang jelas terjadi khilaf di antara para ulama tentang ma'rifah ini, apakah fi'lul qalbi ataukah qaulul qalbi. Kata Syekh Ibn Saimin rahimallahu taala, "Wa sahih min hadha anna al-ma'rifah fi'lul qalbi. Wa inna kasir minal ulama anal ma'rifah qawlul qalbi. Sesungguhnya ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini perbuatan hati. Tapi menurut kebanyakan para ulama, bahwasanya ma'rifah di sini adalah ucapan hati. Kenapa? Li'anna al-ma'rifata hiya ibaratun an ma'rifatul insani rabbahu. Dikarenakan mengenal di sini merupakan suatu ibarat mengenalnya seseorang kepada Rabbnya. Fahiya i'tiqad wa qawl. Itu merupakan keyakinan dan ucapan. Nah, ya, dikarenakan tadi suatu ungkapan tentang ibarat, suatu ungkapan ya, yang menyatakan mengenalnya seseorang terhadap Rabbnya. Ini berkaitan dengan keyakinan. Dan keyakinan merupakan ucapan hati. Adapun fi'lul qalbi, perbuatan hati, kata beliau, kaharokati bahwa harokatul qalbi, yaitu bergeraknya hati, seperti rasa cinta, berharap, tawakal, dan semisalnya. Nah, dan beliau mengatakan, wahadal qawla akrab, dan pendapat ini pendapat yang lebih dekat. Ya, ya Syekh Utsaimin lebih condong kepada pendapat bahwasannya, mahabbah ini masuk ke dalam qaul qalbi, ucapan hati. Ya. Kenapa? Dikarenakan ini berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Seseorang mengenal Rabbnya. Nah, adapun fi'l qalbi, perbuatan hati, ini bergeraknya hati seperti halnya rasa cinta, harap, tawakal, dan semisalnya. Beliau mengatakan anna hunaka farqan baina qaulul qalbi wa huwa ma'rifatuhu wa yaqinuhu wa baina amalil qalbi wa huwa harakatuhu kal khaufi wa raja wal mahabbah wa tawakkul wa ma asbaha dzalik. Ya. Beliau mengatakan di sana ada perbedaan antara ucapan hati dan amalan hati. Kalau ucapan hati, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan hati. Nah, adapun amalan hati, yaitu bergeraknya hati seperti rasa takut, berharap, cinta, tawakal, dan yang semisalnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya, amalan hati pun termasuk di antara keimanan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ya, amalan hati ini sebagai kasab. Walakin yu'akhidukum bima kasabat kulubukum. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian disebabkan apa yang dilakukan oleh hati kalian. Ya, dilakukan oleh hati kalian. Lalu jadikan amalan qalb, amalan hati sebagai kasab. Nah, dan kasab, tidak ragu, ini termasuk usaha, ya, amalan. Nah, walaupun ayat ini berkaitan dengan al-aiman, dengan sumpah. Nah, walaki yu'akhidukum bima kasabat kulubukum, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian dengan apa yang kalian lakukan oleh hati-hati kalian. Ya. Yang kalian niatkan. Nah. Dengan sebenar-benarnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis dalam bab ini. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Salam. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Abdatu an Hisham an Abi. Beliau berkata mengkhabarkan kepada kami Abdah dari Hisham, Hisham bin Urwah. An Abi, dari bapaknya. Siapa? Urwah ibn Zubair. ibn al-Awwam. Ya. Urwah ibn al-Zubair ibn al-Awwam. Keponakannya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Zubair ibn al-Awwam. Nah. Ayahnya. Siapa? Urwah ibn al-Zubair. Ya. Di mana ibunya? Ibunya Urwah bin Zubair, kakak beradik dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sehingga Urwah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunya Asma bintu Abi Bakar. Ya, ibunya Urwah Asma bintu Abi Bakar. Nah, menikah dengan Zubair ibn al-Awwam. Ya, sehingga statusnya Urwah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. An Hisham an Abi, dari Hisham dari bapaknya Urwah bin Zubair. An Aisyah dari Aisyah. Ya, keponakan meriwayatkan hadis dari bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan kepada para sahabatnya, kepada mereka, Rasulullah memerintahkan amalan-amalan yang mereka mampu untuk melakukannya. Ya, tidak memberat-beratkan. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada mereka amalan yang mampu untuk mereka lakukan. Qalu, mereka mengatakan, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Kami tidak seperti keadaanmu, wahai Rasulullah. Inna allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunimu dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Ya, ketika mendengar ucapan sahabat ini, fayaghdabu hatta yu'raful ghadab fi wajhihi. Rasulullah marah. Ya, sampai diketahui kemarahannya pada wajahnya. Ya, Rasulullah kalau marah biasanya berubah. Nah, warna wajahnya. Ya. Kadang-kadang ihmarra, memerah. Nah. Summa yaqul, kemudian Rasul mengatakan, "Inna atqakum wa 'alamukum billahi ana." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling berilmu, paling mengetahui di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku orang yang paling bertakwa dan paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kalian. Nah. Kita perhatikan dari hadis yang kita bacakan ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memerintahkan para sahabatnya, memerintahkan amalan-amalan yang mereka mampu untuk melakukannya. Nah, ya, beliau tidak memerintahkan amalan-amalan yang para sahabat tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa khawatir? Mereka tidak mampu untuk melakukan secara continue, secara terus-menerus. Nah, ya, si Rasulullah memerintahkan kepada mereka perkara-perkara yang mereka mampu untuk melakukannya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka dengan perkara-perkara yang mereka mampu untuk melakukannya, nah, mereka meminta kepada Rasulullah SAW perkara yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Perkara yang berat. Nah, kenapa dikarenakan keyakinan mereka? Bahwasanya mereka itu butuh ya, kepada amalan-amalan yang banyak. Ya, yang berat-berat. Yang lebih. Ya, untuk mengangkat derajat-derajat mereka. Nah, sehingga mereka mengatakan, kami tidak seperti engkau, wahai Nabi. Nah, engkau telah diampuni dosa-dosamu. oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu dan yang akan datang. Ya. Sehingga mereka ingin lebih daripada itu. Ya. Supaya bisa terampuni dosa-dosanya. Nah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan mereka ini, Rasulullah marah. Dan marahnya beliau kadang-kadang terlihat dari apa? Wajahnya. Nah. Ya. Kenapa marah? Dikarenakan mendapatkan derajat yang tinggi itu tidak ya, mengharuskan atau menyebabkan kurangnya dalam melaksanakan amalan. Akan tetapi hendaklah menjadi sebab bertambahnya amalan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kurang dalam amalan. Ya, justru sebaliknya, ketika diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab bertambahnya amalan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ya. Rasul menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Ini menunjukkan bahwasannya, ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun seorang diangkat derajatnya, jangan sampai dengan diangkat derajat ini menyebabkan kurang amalannya. Ya. Saya sudah mendapatkan derajat ini, derajat itu. Tidak. Ya. Justru sebaliknya, ketika diangkat derajat seseorang itu, harusnya dia menambah amalannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ahlu Badar. Para sahabat yang ikut perang Badar. Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Apakah para sahabat ini ketika diangkat derajatnya mereka bebas sesuka hatinya lakukan amalan-amalan sesuai dengan hawa nafsunya? Tidak. Tapi sebaliknya, dengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka bertambah amalan-amalannya sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun seperti tadi keadaannya. Salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang?" Rasulullah menjawab dengan jawaban sangat indah, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah mengatakan kepada keluarga Daud, "I'malu 'ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai bentuk apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amalan ini sebagai bentuk syukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada umatnya, ketika beliau memerintahkan umatnya, memerintahkan perkara yang umatnya mampu untuk melakukannya. Ya. Apa tujuannya? Supaya umatnya ini bisa continue melakukannya. Ya. Beda halnya kalau melakukan perkara yang berat, bisa saja mungkin melakukannya, tapi hanya hari itu saja. Ya. Kemudian setelahnya merasa berat, kemudian malas. Mending malas saja, Ini kadang-kadang seorang kalau sudah malas, dia benci kepada ibadah tersebut. Ya. Nah, sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya perkara yang mudah. Perkara yang umatnya mampu untuk melakukannya. Tujuannya apa? Supaya bisa continue, bisa dawam, istiqomah dalam melakukannya. Ya. Rasulullah mengatakan, ahabul amali ilallah mada wa masahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan yang terus-menerus, continue, dilakukan, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit, tapi continue. Ya. Nah, daripada melakukan amalan yang mungkin berat, kemudian dia tinggalkan. Ya. Nah, tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam beribadah, melewati batasan-batasan yang disyariatkan. Atau memberat-beratkan diri dengan perkara yang tidak mampu. Ya. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn As, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul layl fataraka qiyamal layl. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan itu melaksanakan qiyamul layl, kemudian dia meninggalkan qiyamul layl. Mungkin saja sebabnya dia melaksanakan qiyamul layl, tapi berlebih-lebihan. Memberat-beratkan diri. Ya. Hingga akhirnya dia merasa berat, kemudian malas, kemudian dia tinggalkan ibadah yang mulia itu. Ya. Tapi enaklah kita melakukannya continue. Walaupun setiap hari misalkan 5 rakaat, tapi terus continue. Ya, walaupun setiap hari untuk qiyamul lail hanya setengah jam misalkan, tapi terus continue. Ya, tiap hari demikian. Nah, ya, daripada orang yang dia melaksanakan qiyamul lail misalkan, ya, dalam satu malam ini semalam suntuk, ya, semalam suntuk qiyamul lail. Tapi besoknya dia malas. Besoknya lagi malas. Malas. Ya. Lebih baik orang yang melaksanakannya walaupun setengah jam tadi. Tapi dia continue terus dan terus. Ya. Lakukannya. Barakallahu fikum. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah. Ya, sehingga dengan itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat perintah yang tidak memberatkan mereka. Ya, yang mereka mampu untuk melakukannya. Bahkan dikarenakan kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, ya, beliau khawatir ketika melakukan suatu amalan, padahal Rasulullah SAW sangat cinta kepada amalan tersebut. Tapi khawatir kalau beliau terus-terus menerus lakukannya, ya, akan diwajibkan kemudian memberatkan kepada umatnya. Ya, seperti halnya salat tarawih. Nah, Rasulullah senang melaksanakannya sahabat jamaah. Sehingga ketika awal-awal Ramadan, ya, 3 hari atau 4 hari, Rasulullah melaksanakan sahabat jamaah. Semakin banyak sahabat yang mengikutinya. Melihat keadaan demikian, Rasulullah khawatir. Salat berjamaah itu dijadikan suatu kewajiban. Tarawih dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi umatnya. Sehingga Rasulullah tidak lagi melaksanakan salat berjamaah ketika itu. Berjamaah tarawih. Ya. Kenapa? Dikarenakan kasih sayang kepada umatnya. Ya. Khawatir kalau terus-menerus tiba-tiba turun syariat tentang kewajiban sholat tarawih, kemudian memberatkan umatnya. Ya. Dikarenakan ketika itu masih turun syariat. Ya. Adapun ketika hilang kekhawatiran dijadikan sebagai suatu kewajiban, maka Umar bin Khattab kembali menghidupkan sholat tarawih berjamaah. Ya. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW. Dia memerintahkan para sahabat amalan-amalan yang mereka mampu untuk melakukannya. Supaya apa ya tujuannya? Supaya mereka bisa istiqomah, continue dalam melakukannya. Ya. Bahkan tatkala beliau mencintai suatu amalan, Nah, kemudian ada kekhawatiran amalan tersebut diwajibkan kepada para sahabatnya dan khawatir memberat-beratkan mereka, mereka tidak mampu melakukannya, Rasulullah meninggalkan amalan tersebut. Padahal Rasulullah cinta kepada amalan tersebut. Ya. Perhatian yang sangat besar kepada para sahabatnya. Nah, ya. Masih banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Allahu a'lam bisawab. La tahbilahuna subhanakwa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.